Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, babun alam rubi kita linnas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anna man fa'ala dhalika hasama nafsahu wa malahu ila bihaqqiha wa uqila sariratuhu ila Allah ta'ala wa qitalu man mana az-zakah aw ghayraha min huquqil islam wa ihtimamu al-imam bi sya'iril islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini sekaligus inti dari kandungan hadis-hadis yang ini dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam bab yang akan kita baca. Kata beliau, babun al-amru biqitalin nas, perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mau melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada semua yang datang dari yang dibawa, yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang berbuat demikian, melakukan hal tersebut, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjaga jiwanya dan hartanya. Kecuali dengan sebab yang hak, yang dibenarkan di dalam syariat, dan diserahkan sariratuhu, isi hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqital, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau hak-hak Islam yang lainnya, serta ihtimam al-imam, seorang pemimpin, seorang imam, dia mementingkan, sangat mementingkan syiar-syiar Islam. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Qutaibah ابن سعيد وكنيته ابو رجاء قال حدثنا ليث ابن سعيد مشهور seorang yang jawad, beliau kaya, memiliki harta dan banyak membantu para ulama yang sejaman dengan beliau. An Uqail An Zuhri Muhammad bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Zuhri, yang diperintah oleh Amirul Mukminin Umar bin Ibn Abi Al-Aziz rahimahullah wa ta'ala untuk menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarani Ubaidullah Ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah qala, kata beliau, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastukhlifa Abu Bakar ba'dah, dan Abu Bakar pun dibaiat sepakat kaum muslimin untuk menjadikan beliau sebagai khalifah Rasul yang memimpin umat ketika itu. Wa kafara man kafara min al-Arab, dan ada sebagian orang Arab yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekufuran, murtad. Ya, ada di antara mereka yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Ada di antara mereka yang mengikuti Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, yang keduanya mengaku sebagai nabi. Ada di antara mereka yang murtad dengan meninggalkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jahiliyah. Dan ada di antara mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Tidak mau salat, tidak mau zakat, dan seterusnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika itu berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar bin Khattab, ketika mengetahui niatan Abu Bakar untuk memerangi, mani zakah, orang-orang yang tidak membayar zakat. Kata Umar bin Khattab, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau mau memerangi mereka, manusia, yang mereka bersyahadat, iya, mereka salat. Kata beliau, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu ila bihaqqihi wa hisabu ala Allah. Ya, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang mereka bersyahadat, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan sebab, dengan hak Islam. Adapun isi hati dia, hisab terkait dengan isi dia, batin dia, kalbu dia, Allah taala, atas Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya, menghitungnya. Ini maksudnya adalah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar tidak memerangi mereka-mereka yang tidak membayar zakat, dengan membawakan hadis tersebut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, menunjukkan kokohnya beliau di atas prinsip al-haq yang beliau yakini. Kata beliau, wallahi demi Allah, lawqatilanna, sungguh-sungguh akan memerangi, man farraqa baina salati waz zakah, aku akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan, membeda-bedakan antara salat dan zakat. Iya, karena keduanya adalah syarat Allah, syarat Islam dan rukun Islam. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak dari harta yang wajib tunaikan seorang muslim. Wallahi demi Allah, law mana'uni iqalan, kalau mereka tidak mau memberikan kepadaku iqalan, satu iqal, yang kami yadulah ya Rasulullah SAW, yang dulu mereka biasa memberikannya kepada Rasulullah SAW, mengeluarkannya kepada Rasulullah SAW, tapi sekarang tidak mau membayarnya kepadaku, laqataltuhum ala man'i, aku akan perangi mereka karena mereka tidak mengeluarkan yang berikannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melihat keteguhan beliau, fawallah demi Allah, ma huwa illa an ra'aytullaha azza wa jal qad saraha sadr Abi Bakar al-Kitab. Iya, aku tidaklah melihat melainkan iya, Allah subhanahu wa ta'ala memang telah memberikan kelapangan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq, aku pun tahu bahwasanya apa yang beliau berpendapat dengannya untuk memerangi mereka-mereka manis zakat adalah hak, adalah benar. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Satu hadis dalam bab ini yang kita baca malam ini, yang intinya yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menunjukkan bahwasanya wajib atas imamil muslimin iya untuk memerangi orang-orang musyrikin kuffar sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tentunya ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain masyrutatun bil qudrah, iya disyaratkan ketika kaum muslimin memiliki qudrah, kemampuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 atau 13 di Mekah, beliau tidak memerangi musyrikin di Mekah karena tidak memiliki kudrah. Iya, sebagaimana amal-amal ibadah yang lainnya, maka qital annas, memerangi manusia hantar sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini disyaratkan padanya al-qudrah. Kemudian kedua, ikhwanul rahimun rahimakumullah, dari sini menunjukkan syiddatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa thabatu, iya tegasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi mawadin syiddah, di tempat-tempat yang butuh padanya syiddah, ketegasan. Sabat kokohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam perkara-perkara yang genting, yang butuh adanya seorang kokoh di atas al-haq. Di dalam beberapa kejadian yang menjadi manqabah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang menunjukkan bagaimana iya syiddatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa thabatuh, iya dalam keadaan Abu Bakar radhiyallahu an aliyanun nas, aliyan iya lebih lembut min Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi di beberapa kejadian yang menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu an, iya kita dapati beliau asyaddu min Umar, lebih tegas dan lebih kokoh di dalam memegang prinsip daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini yang menunjukkan bukti memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah khairu hadhil ummah ba'da nabiyha, iya orang yang terbaik di umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian yang ada ikhwanifillah rahimun rahimakumullah, di perang Hudaybiyah, iya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadang orang-orang musyrikin ketika hendak umrah di Umratul Hudaybiyah, dihadang dan kemudian terjadi perjanjian, iya yang isi perjanjian tersebut dianggap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an merugikan kaum muslimin. Iya, merugikan kaum muslimin karena orang-orang Mekah yang datang ke Madinah diperintah untuk dikembalikan ke Mekah. Namun ada satu poin yang besar, yang hikmahnya azimah. Di Sulh Hudaybiyah tersebut ada perjanjian poin kesempatan untuk kaum muslimin masuk di tahun berikutnya, di Umratul Qadha. Iya, sehingga Al-Fatah, iya, itu kadang dimaksudkan adalah Fathu Mekkah, kadang dimaksudkan adalah Yaumul Hudaybiyah. Karena dengan melalui perjanjian ini akhirnya kaum muslim di tahun berikutnya bisa bebas masuk ke Mekkah. Iya, untuk melakukan umrah di Mekkah. Bisa menampakkan dengan tenang syiar-syiar Islam di Mekkah. Sehingga orang-orang Mekkah yang tadinya mendapatkan berita-berita miring tentang Islam, tentang kaum muslimin, bisa melihat langsung bagaimana aktivitas kaum muslimin, bagaimana ibadah kaum muslimin, bagaimana akhlak kaum muslimin, muamalah kaum muslimin. Dan dengan sebab itu hanya banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga dikatakan Yaumul Hudaybiyah adalah termasuk fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ini Fathul Hudaybiyah. Khamilu rahimun rahimakumullah. Alhasil ketika itu Umar bin Khattab merasa berat. Iya, karena dianggap oleh beliau ketika itu perjanjian merugikan kaum muslimin. Namun ketika beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah sebelumnya datang kepada Rasul, iya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang tegas kepada Umar. Iya, untuk menerima apa yang telah ditandatangani setujulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Umar bin mengetahui iya kebenaran apa yang telah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika meninggalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika meninggal Umar bin Khattab lebih dulu datang. Dan di awal mula tidak menerima, bahkan mengancam orang-orang yang menyatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan, akan kembali bangun. Dan beliau mengancam orang-orang yang menyatakan beliau meninggal. Sampai akhir datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Beliau berkata, "Mahlan ya Umar, ala rislik." Tenang wahai Umar. Tenang. Iya, kemudian datang beliau masuk ke naik ke atas mimbar dan mengucapkan kalimat yang masyhurah yang menggetarkan para sahabat. Yang dengannya iya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian yakin Nabi meninggal sampai terasa lemas beliau, merasakan dua kaki tidak bisa menjadi tumpuan badannya, lemas inginnya jatuh. Ucapan yang masyhurah, ya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya ma Muhammadun, dan seterusnya ayat yang dalam surat Al-Imran. Ma Muhammadun Rasul qad halat min qablihi rusul apa imata aqtilan qalabtum ala qabikum. Kata beliau, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal. Adapun barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah hayyun la yamut, maha hidup, tidak akan pernah meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehidupan yang sempurna. Iya, kemudian membaca ayat dalam surat Al-Imran, iya, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Telah lewat, telah ada sebelum beliau rasul-rasul yang lainnya. Apakah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali murtad seperti masa lalu kalian? Barulah ketika itu kemudian Umar tersadar dan para sahabat yang lainnya. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal juga, beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ketegasan beliau, kekokohan beliau, sahabat tetap beliau melanjutkan apa yang hendak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau kirim pasukan untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dalam keadaan kaum muslimin di dalam negeri mereka dalam keadaan demikian. Banyak orang-orang yang mengikuti Musailam al-Kadzdzab. Banyak orang-orang yang kemudian mengikuti Al-Aswad al-Ansi. Iya, keduanya adalah orang-orang mengaku Nabi. Ada orang-orang yang murtad. Ada orang tidak membayar zakat. Tapi tetap melanjutkan apa yang telah direncanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim pasukan ke Romawi. Yang awalnya, iya, sebagian orang tidak setuju. Tapi ternyata hikmah yang azimah ada pada amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Justru dengan perbuatan tersebut orang-orang kafir, iya, merasa segan. Ternyata kaum muslim masih memberi kekuatan, iya, dalam menghadapi mereka. Di antara bukti, iya, syiddatu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa tsabatu adalah hadis ini. Iya, beliau tetap memerangi mereka mani zakah, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu awalnya mengingkari, tidak setuju. Tapi dengan ketegasan beliau, kekuatan beliau di atas al-haq, beliau lakukan sampai akhirnya kemudian Umar pun mendapatkan kelapangan mengakui akan kebenaran apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qulillahi rahimana rahimakumullah. Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullahu taala, ya, memiliki satu risalah tulisan, yaitu Syiddatu Salaf 'ala Ahli Bid'ah. Iya, bagaimana di antara amalan salafun salih adalah mereka adalah orang-orang yang syiddah, yang keras, tegas di dalam menyikapi ahlu bidah. Nanti insyaallah beberapa poin yang kita sampaikan, di antara prinsip yang banyak ditinggalkan oleh mereka mudda'i as-salafiyah, orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai salafi, adalah ini. Iya, mereka mumayyi'un ahlu tamyi', iya, lupa atau pura-pura lupa, bodoh atau pura-pura bodoh dengan prinsip ini. Iya, dengan contoh ini, yakni para salafun salih adalah orang-orang yang syiddah ada ahli batil. Mereka orang yang tegas kepada ahli batil. Iya, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di hadis yang pertama sudah kita baca dalam apa namanya Sahih Muslim, bagaimana Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkari Qadariyah dengan keras, dengan tegas. Kisah yang masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukuli Sabir, dan beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya di antara prinsip yang diajarkan salafun shalih adalah asyiddah 'ala ahli al-batil, keras, tegas kepada ahli batil, kepada ahli ahwa wal bidah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fikum.